السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita berada di hari-hari terbaik yang disabdakan Nabi SAW, min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hari-hari ini adalah hari-hari beribadah, hari-hari beramal soleh. Para ulama menganjurkan memperbanyak puasa sunnah di 9 hari ini dan memperbanyak zikir, memperbanyak takbir. Ini adalah hari-hari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah hari-hari ketenangan, hari-hari kenyamanan, hari-hari kebahagiaan. Karena Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat dan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, dalam surat Ar-Ra'd 28. Dan di hari-hari ini kita diperintahkan banyak berzikir dan banyak bertakbir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini seharusnya mempengaruhi diri dan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kita atau memberikan taufik kepada kita untuk bisa menikmati hari-hari ini, merasakan ketenangan di hari-hari ini karena banyaknya zikir yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan taufik sehingga kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir, minadzakirin wadzakirat, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab Al-Wasiyah bin Nisa, wasiat untuk berbuat baik, bahkan memberikan yang terbaik untuk wanita, untuk istri. Dan bab ini sangat penting untuk kita, khususnya para suami, agar kita bisa menjalankan peran kita dan kita berhasil menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan ditanya an ra'iyatihi. Akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Kita akan ditanya tentang istri kita, hadirin. Kita akan ditanya tentang anak-anak kita. Dan ini masalah, bukan masalah kecil, masalah besar. Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin bertanya kepada kita tentang masalah ini. Bahkan hendaknya kita bertakwa dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis terakhir, masuk ke hadis yang terakhir, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Beliau menyampaikan di hadis yang ke-280, wa'an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, kesenangan, dan sebaik-baik perhiasan serta kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Ad-dunya mata'. Dunia adalah perhiasan. Dunia adalah kesenangan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Itu atau kaidah penting yang harus kita camkan. Hadirin Allah muliakan, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ad-dunya mata', dunia itu mata'. Apa arti mata'? Dijelaskan oleh para ulama bahwa kata mata' ini, kita lihat bahasa Arabnya, ad-dunya mata'. Jadi kata-kata mata' ini artinya tahmilu kulla anwa'in zina fi dunia. Sebuah kata universal yang mengandung seluruh jenis-jenis perhiasan di dunia. Jadi mata' itu mencakup seluruh perhiasan di dunia. Jadi dunia itu ya perhiasan, gitu aja. Dunia itu perhiasan. Dan mencakup semuanya. Ya wanita, ya anak-anak, kendaraan, emas, perak, dan logam mulia, dan uang, kuda, kata para ulama, dan semuanya, semua yang dipakai perhiasan. Jadi semua jenis dan bentuk perhiasan di dunia itu masuk ke dalam kata mata. Itu hal penting. Dan di antara mana mata juga secara bahasa itu artinya irtifa. Irtifa. Tinggi, terangkat gitu loh. Makanya dalam bahasa Arab orang Arab menggunakan an-nahar, mata an-nahar mutu'a. Jadi siang itu mata. Maksud siang itu mata itu apa sih? Maksudnya siang waktu itu sudah sampai sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Qobla zawal. Gitu. Ay irtafa'a qobla zawal. Itu menunjukkan waktu sebelum masuk waktu zuhur. Nah ketika masuk dan waktu zuhur kita tahu adalah puncak dari siang kan. Ketika matahari persis di atas kita. Nah itu dikatakan mata di waktu siang. Atau juga dikatakan mata di duha. Kapan matanya duha? Ay balagu akhir ghayatihi. Jika sudah sampai akhir waktu duha. Dan akhir waktu duha memasuki waktu zuhur. Gitu loh. Jadi puasa itu sesuatu yang tinggi dan terangkat dan seterusnya. Itu secara bahasa dinamakan mata. Makanya kan salah satu fungsi perhiasan apa? Untuk mengangkat derajat seseorang di lingkungan sosial. Gitulah. Seringkali perhiasan fungsinya cuma itu. Enggak ada yang lain. Gitulah. Fungsinya hanya itu. Hanya untuk mengangkat status seseorang di lingkungan atau kehidupan sosial. Seorang wanita pakai kalung berlian misalnya atau cincin berlian, fungsinya untuk apa? Kalau ada tikus naik di atas meja langsung ambil, buka kalungnya timpuk gitu, enggak kan? Atau ada maling masuk pakai berlian itu untuk senjata? Kayak apa? Ya, enggak. Kayak double stick gitu. Buka kalungnya loh. Bukan untuk itu. Walaupun mungkin kalung berliannya panjang. Kalung berlian tuh untuk mengangkat status seorang wanita gitu aja. Makanya dinamakan mata. Setiap orang yang pakai itu terangkat martabatnya, terangkat kedudukannya. Gitu. Orang yang gak mandang dia jadi dihormati. Setelah dari sisi memang berlian itu bagus, menarik perhatian. Tapi bukan hanya sekedar bagus. Bukan seorang indah ya, enggak. Begitu Anda pakai, atau Anda kenakan di jari manis Anda, yang awalnya orang gak bukain pintu buat Anda, dia akan bukakan pintu untuk Anda. Gitu lah. Yang awalnya Anda dicuekin, akan ada orang datengin Anda dan menyambut Anda. Awalnya dicuekin. Dan seterusnya. Itu mata dalam bahasa Arab. Di antara yang lain, hadirin sekalian, mata juga berarti al-mati itu at-tawil wal jayyid min kulli syai. Al-mati dalam bahasa Arab itu artinya at-tawil, tinggi, wal jayyid dan baik, jayyid, bagus, min kulli syai, dari segala sesuatu. Jadi hal yang tinggi dan baik itu, atau yang bagus itu, atau yang oke itu, dari segala sisi atau dari segala bidang, itu dinamakan mata atau mati. Wal-fadil al-murtafi' minal mawazin. Dan al-fadil wal-murtafi' minal mawazin. Dan sisi yang berat dan yang tinggi dari timbangan. Itulah mata. Dari sini kita bisa mengerti bahwa wanita salihah itu punya kedudukan yang sangat mulia. Apabila seseorang mendapatkan wanita yang soleha, maka ia baru saja mendapatkan sebaik-baiknya mata. Sebaik-baiknya perhiasan, sebaik-baiknya keindahan, dan sebaik-baiknya hal yang akan mengangkat dan meninggikan kualitasnya. Makanya Allah mengatakan idza wuffiqal insanu limra'atin salihatin fi diniha wa 'aqliha fa hadza khairu mata'id dunya li'annaha tahfadhu fi sirrihi wa malihi wa waladihi. Apabila seseorang diberikan taufik memiliki wanita yang saleha, atau maksudnya istri yang saleha, dari sisi agama si wanita tersebut dan dari sisi akal sehatnya, maka itu sebaik-baik mata dunia, sebaik-baik perhiasan dunia. Karena istri yang saleha itu akan menjaga dia, fisirrihi, akan menjaga seluruh rahasia dan privasinya. Dan istri yang saleha akan menjaga harta suaminya. Bukan ngabisin harta suaminya, dia akan jaga. Dia akan amanat. Wawaladi, dia akan menjaga anak suaminya, maksudnya anak mereka. Atau memang anak suaminya. Itu poin. Itu sebaik-baik perhiasan. Sebaik-baik perhiasan. Seindah-indah kehidupan dunia. Dan yang akan membuat seseorang itu melejit. Melejit. Tinggi. Itu poin. Dia akan mulia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'i dunya atau wa khairu mata'iha marata saliha. Itu luar biasa hadirin. Ini pelajaran penting. Makanya pentingnya mengetahui bahasa Arab itu biar kita tahu kedalaman. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kita harus bahasa Arab apa maknanya ini secara bahasa Arab ya. Oh, ternyata perhiasan dari segala sisi. Lalu ketinggian. Lalu sesuatu yang baik. Sesuatu yang utama. Apa maksudnya? Artinya kalau Anda mendapatkan istri yang soleha, wanita yang soleha, itu Anda mendapatkan perhiasan paling mewah, perhiasan yang akan mengangkat derajat Anda, status Anda, yang akan memuliakan Anda di dunia maupun di akhirat. Itu poin. Itu poin. Pelajaran yang bisa kita petik berikutnya, kita coba melihat hadis ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi wanita dulu ya. Sisi yang kedua, sisi laki-laki. Sisi wanita dulu, karena ini hadis mengangkat seorang wanita. Bagi ibu-ibu, bagi saudari-saudari kita, hendaknya cita-cita pertama kita dalam hidup adalah menjadi wanita soleha sebelum jadi yang lain. Sebelum kita mengejar cita-cita yang mubah yang lain. Kenapa demikian? Karena sebaik-baik mata itu adalah wanita yang soleha. Kalau kita ingin diri kita menjadi yang terbaik dari segala perhiasan-perhiasan di dunia, keindahan-keindahan di dunia, status terbaik, status tertinggi, status kan mata tertinggi itu. Mbak, kenapa Mbak sekolah sampai S3? Kata si Mbak, saya ingin mengangkat derajat saya dan keluarga saya. Saya itu dari keluarga gak mampu, Mas. Saya ingin status keluarga saya terangkat menjadi tinggi. Apa tidak boleh? Boleh. Bagus. Selama bidangnya itu bermanfaat dan diridhai oleh Allah. Tapi kalau kita punya motif dan ambisi seperti itu, maka jangan lupa jadilah wanita yang soleha. Karena misi Mbak adalah mengangkat derajat diri dan keluarga. Dan sebaik-baiknya hal untuk mewujudkan misi itu adalah al-mar'atu shaliha wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha. Dan sebaik-baik mata adalah wanita yang soleha. Ada ibu-ibu berusaha membeli barang-barang branded atau membeli perhiasan. Ketika ditanya, kenapa Bu membeli perhiasan? Biar saya gak diremehkan orang, agar status saya naik, biar saya gak dikucilkan oleh komunitas, agar orang-orang hormat sama saya. Hadirin Allah muliakan, di samping emang saya suka, karena itu kita sampaikan, memang benar wanita dan perhiasan itu tidak bisa dipisahkan. Allah yang berfirman dalam surat apa? Az-Zukhruf ayat 18, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Awaman yunasya'u fil hilya. Dan apakah sosok yang dari kecil tumbuh dengan perhiasan, maksudnya siapa? Wanita. Allah mengatakan wanita itu dari kecil tumbuh dengan perhiasan. Tumbuh dengan perhiasan. Makanya cara membedakan bayi laki-laki, bayi perempuan apa diantaranya? Ya perhiasan, anting, rambut. Nah, bayi usia berapa minggu gitu, yang membedakan apa? Kalau rambutnya sepunggung perempuan, kalau rambutnya pendek laki-laki, gimana ada bayi berapa minggu segitu? Tapi anting, perhiasan, dari kecil perhiasan wanita itu. Jadi kita gak memisahkan wanita dan perhiasan. Tapi kalau istri kita atau ibu-ibu sekalian atau saudara-saudari kita ingin punya perhiasan karena faktor itu, maka jangan lupakan kesolehan dan ketakwaan, karena itu yang paling tinggi, itu yang paling membuat kita mulia. Tanpa memisahkan antara wanita dan perhiasan, asal sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa kita nggak mengejar ketakwaan? Kenapa kita nggak mengejar kesolehan? Itu yang membuat wanita itu mulia. Walaupun tidak berkalungkan berlian. atau bercincinkan berlian. Ini perlu kita jawabkan. Karena dirinya lah perhiasan dunia terbaik itu sendiri. Jadi itu yang perlu kita jawabkan. Jadi jadilah keindahan terindah dan tertinggi di dunia. Itu pesan buat para istri, para ibu-ibu, para saudari-saudari kita yang belum menikah juga, kejar ini kalau ingin menjadi perhiasan dan keindahan tertinggi di dunia. Saudari-saudari kita yang belum mendapatkan jodoh misalnya, jangan khawatir. Tapi usiaku udah segini, Ustaz. Hadirin, kalau kita bisa menjadi khairu mata'i dunia, sebaik-baik matanya dunia, Anda akan dicari. Khairu mata'i dunia, kita emas gitu, mau kita ada di daerah terpencil kayak di pedalaman kayak, dicari emas itu, akan ada orang yang sampai ke pedalaman untuk cari itu emas. Yang jadi masalah kita bukan emas. Ya aku kan mbak Pak Ustaz, bukan emas. Ya jangan begitulah. Ya jadi masalah kita gak punya nilai, kita gak punya ketakwaan, kita gak punya kesolehan. Jadi walaupun kita ada di pusat kota, ya dilewatin orang aja. Padahal di pusat kota sudah. Di jantung sebuah kota. Di depan alun-alun gitu kalau bahasa. Gak ada yang ngelirik. Karena bukan emas. Tapi kalau emas, wih, dicari hadirin. Bahkan bukan dicari, diperebutkan. Diperebutkan. Diperebutkan. Sekali lagi, kalau kita bukan sebaik-baik perhiasan, walaupun di alun-alun, di jantung sebuah kota, di tengah-tengah, di titik nol sebuah kota, ya dia cuin orang aja, dicuekin. Ini yang perlu kita renungkan. Maka fokuslah dalam mendapatkan ilmu nafi', wahai wanita, saudari-saudari kita ya, fokus ilmu nafi'. Kuatkan tauhid kita, iman kita, ketakwaan kita. Dan jangan tujuannya hanya untuk nikah, jangan. Untuk kebaikan dunia akhirat diantaranya, kalau dunia itu berjodoh dengan laki-laki yang baik. Dan gak usah fokus yang ribet-ribet. Itu yang perlu kita jawab. Kejar ilmu nafi', kuatkan keimanan dan ketakwaan, maka kita akan jadi sebaik-baik matanya dunia. Sebagaimana untuk para suami, untuk para laki-laki, jika kita ingin kedudukan kita diangkat oleh Allah menjadi mulia, salah satu yang kita harus cari dan upayakan adalah istri yang soleha. Lalu di didiklah anak perempuan kita menjadi anak yang atau anak wanita atau wanita yang soleha. Itu sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik keindahan. Baik dari beberapa, kalau kita belum menikah, maka carilah wanita yang soleha. Itu yang terbaik sudah. Itu yang terindah. Yang bicara itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun wanita tersebut enggak punya uang. Walaupun wanita tersebut secara duniawi dianggap kurang oleh banyak orang. Walaupun wanita tersebut punya catatan ini, catatan itu secara duniawi. Tapi kalau dia adalah wanita soleha, itu sebaik-baik keindahan dunia. Jadi kalau kita dalam posisi mau menikah, perjuangkan itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Dan kalau kita sudah menikah, kita harus berikan waktu, blok waktu, sisihkan waktu untuk mendidik istri kita atau anak perempuan kita agar menjadi wanita soleha. Karena itu sebesar-besar keindahan. Ada sebagian orang itu sibuk nyari side job dan lain sebagainya untuk membeli mobil misalnya atau membeli jam tangan. Ketika ditanya kenapa sih beli mobil, emang urgent misalnya di kota besar seperti itu punya mobil kayak demikian? Ya enggak. Terus fungsinya apa? Ya agar aku kalau ketemu klien atau ketemu orang dan seterusnya bisa diterima di pergaulan, diperhitungkan status aku itu terangkat. Oke. Pertanyaannya, seminggu itu punya berapa jam sama istri? Ya, kan aku sibuk nih. Jadi ya gitu loh maksudnya. Ya paling sebelum apa pulang, aku pulang kan ke rumah. Tapi istri udah tidur. Berangkat, istri belum bangun. Atau kalau bangun cuma sekedarnya. Jadi kapan mendidik istri kita jadi wanita yang soleha? Padahal itu yang harus diprioritaskan tanpa mengecilkan yang lain. Tapi kalau kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah, kita menjadi tinggi, maka milikilah wanita yang soleha. Dan didiklah istri kita menjadi wanita soleha. Capek ya, butuh waktu. Tapi yang kita dapatkan luar biasa. Ya sama itu tadi, banyak orang tuh nggak membuang banyak waktunya untuk mendapatkan barang-barang atau properti dan sebagainya dalam rangka untuk mengangkat kedudukannya. Padahal belum tentu, nggak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Dan seringkali kalaupun diangkat, bukan yang terbaik dan bukan yang paling puncak. Nah, wanita salihah itu yang paling puncak, kata Nabi SAW. Kenapa kita nggak punya waktu untuk istri dan anak-anak kita? Kenapa kita nggak punya waktu untuk anak perempuan kita? Jangankan mendidik, punya waktu aja enggak. Bukankah tujuan kita lebih banyak di luar rumah untuk mengangkat derajat keluarga? Itu bagus selama halal. Tapi kasih waktu yang cukup untuk istri dan anak-anak. Karena itu sebaik-baik perhiasan. Sebaliknya hadirin, kita punya seluruh barang dan materi untuk mendongkrak status dan derajat kita di dunia. Jika kita hidup dengan wanita yang durhaka, yang tidak soleha, dan itu karena kesalahan kita, karena kelalaian kita, ini penting digarisbawahi, karena kelalaian kita dan karena ketidakpahaman kita, karena ketidakperhatian kita, maka kita akan hidup seperti dalam tanda kutip kata neraka dunia. Itulah. Diriwayatkan dalam beberapa di salah satu kitab itu, ketika ada seseorang ditanya, udah berapa lama Anda hidup dengan istri Anda? Kata dia, huru hara hari kiamat itu lebih ringan daripada kehidupan saya. Ya gak benar juga, ini bahasa hiperbola hadirin. Artinya setiap hari itu terjadi goncangan, zalzala tasa'ah gitu. Karena hari kiamat dikatakan goncangan dalam Al-Hajj ayat pertama kan. Oh, itu berantakan. Kecuali kalau bukan karena kelalaian, dia akan tenang, dia akan sabar. Tapi kalau karena kelalaian, karena kita gak didik, atau memang dari awal gak memilih dari sisi agama, gak memilih dari sisi kesolehan, gak memilih istri dari sisi ketakwaan, lalu begitu menikah gak dididik juga istrinya, akhirnya istrinya gak jadi wanita soleha, durhaka, maka sengsara diri. Benar nih, sengsara. Sebagaimana kalau kita didik, lalu Allah kasih taufik ia menjadi wanita soleha, itu semua jerih payah kita kebayar. Makanya kan dinamakan apa? Qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dalam surat Al-Furqan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, kepada aku, istri dan anak-anak yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, penyejuk jiwa. Kata para ulama tafsir, tidak ada yang lebih indah bagi hati seseorang kecuali ketika melihat dan merasakan dan hidup bersama istri dan anak-anak yang soleh dan soleha. Gak ada yang lebih nikmat dari itu. Gak ada yang lebih nikmat daripada melihat istri kita sujud kepada Allah, anak kita di kamar mereka membaca Al-Quran. Gak ada yang lebih nikmat dari itu. Gak ada yang lebih nikmat ketika melihat bagaimana istri kita atau anak-anak kita berkhidmat, menjaga ketakwaan, mencegah atau menjaga diri dari kemaksiatan. Itu gak ada yang lebih nikmat dari itu. Oleh karena itu, wanita itu bukan sesuatu yang rendah. Wanita itu bukan objek eksploitasi, bukan pihak yang bisa dilecehkan, bisa direndahkan. Tapi wanita adalah sebaik-baik keindahan dan perhiasan dunia. Wanita adalah anugerah yang sangat besar, bahkan terbesar di dunia, yang akan mensupport keimanan kita, ketakwaan kita, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya rasa cukup. sudah jam 6:30, makasih banyak. Dan semoga besok kita diberikan taufik untuk bisa membuka sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.